ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قالت رضي الله عنها: كنت على بعير فيه صعوبة، أي ليس فيه ليونة في المشي والسير، ليس فيه ليونة في المشي والسير. بل يتمنع ويتأبى، بل يتمنع ويتأبى، ليس فيه ليونة. Jadi beliau radhiyallahu anha menaiki hewan tunggangan yang mana fihi su'ubah, ada kesulitan di situ, dikarenakan laisa fihi luyunah, hewan tersebut tidak lunak dan atau tidak jinak ketika berjalan atau ketika dinaiki. Bal yatamanna wa yata'abba, tidak mau ditunggangi, berontak atau yang semisalnya, yang semena dengan itu, sulit. Oleh karena itu disebutkan fihi su'ubah. Faqalat kuntu ala ba'irin fihi su'ubah. Dalam hadis yang sama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, yang akan kita pelajari pada beberapa bab setelahnya, beliau meneruskan: kuntu ala ba'irin fihi su'ubah, faja'altu adribuhu, faja'altu adribuhu. Maka kemudian aku memukul hewan tersebut. Faja'altu adribuhu, aku memukulnya agar hewan tersebut mau berjalan, agar hewan tersebut mau berjalan. Hatta tamshi al-ba'ir. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam: 'Alayki birrifq, 'alayki birrifqi. Hendaklah engkau melakukannya dengan ar-rifq. Qad sabaqa ma'na ar-rifq. وهذا يفيد أن الرفق المطلوب في الإسلام، وهذا يفيد أن الرفق المطلوب في الإسلام ليس رفقا مع الناس فحسب، ليس رفقا مع الناس فحسب. Di sini menunjukkan bahwasanya ar-rifq yang dimaukan oleh, yang dimaukan dalam syariat Islam tidak hanya ar-rifq ma'annas, tidak hanya lemah lembut ketika bermuamalah dengan manusia saja, bal hatta ma'a bahimatil an'am, bal hatta ma'a bahimatil an'am, bahkan diminta kita untuk bermuamalah dengan rifq, hatta ma'a bahimatil anam, walaupun bersama hewan. Jadi di situ menunjukkan ketika Aisyah radhiyallahu anha memaksa hewan tersebut memukul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaiki birrifq, menunjukkan di sini bahwasanya yang dimaukan atau yang diminta agar kita bermuamalah dengan rifq tidak hanya bersama manusia saja, tapi ketika kita bermuamalah dengan hewan juga diminta dengan ar-rifq. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik, fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa shana. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa innahu la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa shana. Tidaklah ar-rifq itu ada pada sesuatu kecuali ar-rifq tadi akan menghiasi atau memperindah sesuatu tersebut. Dan juga tidaklah ar-rifq itu sirna dari sesuatu tersebut, maka sesuatu tadi akan jelek, akan menjadi jelek dikarenakan tidak adanya ar-rifq. Maka syai dalam jumlah yang pertama maupun dalam jumlah yang kedua di situ nakirah. Nakirah fahiya ta'ummu kulla syai'in. Syai tadi dalam jumlah yang pertama maupun dalam jumlah yang kedua nakirah. Fahiya ta'ummu kulla syai'. Maka mencakup segala sesuatu. Hatta fi ta'amulika ma'a bahimatil an'am. Baik, jadi dalam kejadian tersebut sebagaimana sudah kita baca barusan menunjukkan bahwasanya ar-rifq matlub hatta ma'a bahimatil an'am. Oleh karena itu Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, beliau mengatakan bahkan dalam segala sesuatu, dalam muamalah bersama manusia, dalam muamalah bersama hewan, atau bahkan sekalipun ketika bermuamalah atau kita ya na'am bermuamalah dengan selain keduanya juga ar-rifqu matlub, walaupun dengan benda mati misalkan apa saja, misalkan rumah atau barang-barang yang kita punya semua diminta dengan ar-rifq, karena di situ syai nakirah maka mencakup segala sesuatu termasuk selain annas wa bahimatil an'am. Tidaklah ada arif kecuali dia pasti indah, pasti baik awakibnya, akibatnya. Tidaklah arif tersebut tidak ada maka kecuali pasti hal tersebut menjadi buruk awakibnya. Baik, ini yang berkaitan dengan hadis tersebut. Asy-Syarih rahimahullahu taala mengatakan qala rahimahullahu dalla hadzal hadis ala ma dalla alaihi al-hadisan raqam 63 466 466 falyuraji'ul qari' al-hadithain liqurbihima min hadzal hadis wa ittifaqi hadzal hadis ma'ahuma fil ma'ani wal ahdaf. Hadis ini menunjukkan sebagaimana dua hadis yang sebelumnya, hadis nomor 463 dan 466, maka hendaklah kita beralih atau membaca syarah keduanya pada hadis-hadis yang disebutkan tadi karena syarahnya sama dan tujuan yang makna yang ditujukan oleh hadis tersebut sama dengan hadis yang sebelumnya. Jadi silahkan kembali membaca syarah tersebut ketika kita ingin memurajaahnya. Qala wa qad jaa'a fi an-nass man uhila 'ala mali'in falyahtal. Sebagaimana disebutkan dalam nas, man uhila 'ala mali'in falyahtal. Siapa yang dialihkan kepada orang yang mampu yang memiliki, maka hendaklah dia beralih kepada orang tersebut. Ya, di sini tentang hutang sebagaimana disebutkan dalam at-ta'liq. Jadi ketika seseorang menagih utang kepada kita kemudian kita memiliki uang, memiliki harta pada orang yang lain lagi dan dia mampu memiliki harta yang banyak, mampu untuk membayarkan hutangnya, kemudian kita meminta kepada mengalihkan orang yang menagih kita tadi, silahkan ambil di fulan, dia memiliki hartaku dan dia mampu untuk membayarmu. Maka orang tersebut hendaklah beralih kepada yang disebutkan tadi. Man uhila 'ala mali'in falyahtal, disebutkan dalam hadis di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniy dhulm fa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyasba'. Matlul ghaniy dhulm, seorang yang mampu, yang memiliki harta, mampu untuk membayar hutangnya, kemudian dia menunda-nunda ketika ditagih, maka di sini zul. Tapi ketika dia menyebutkan bahwa ada orang yang memiliki hartanya dan mampu untuk membayarnya, kemudian dia meminta orang yang menagih hutang tadi untuk beralih kepada orang tersebut, maka di sini bukan matlul ghani. Di sini tidak matlul, maka hendaknya dia beralih kepada orang yang dialihkan tadi, bukan kemudian diam dan mengatakan ini orang tidak mau bayar hutang. Maka tidak seperti itu. Man uhila 'ala mali'in falyahtal. Fa idza utbi'a ahadukum 'ala mali'in falyatba'. Baik. Jadi ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, maknanya sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, hanya di situ disebutkan dengan jelas bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha melakukan hal tersebut kepada bahimatil an'am, kepada ba'ir, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegurnya, alaiki birrifq. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wash-shuh fa innahu ahlaka man kana qablakum safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum والظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة إياكم والشح أي احذروه إياكم والشح أي احذروه واجتنبوه وابتعدوا عنه ولا تكونوا من أهله dan seterusnya. احذروه واجتنبوه وابتعدوا عنه ولا تكونوا من أهله ولا تكونوا من أهله. Hati-hati kalian dari asyuh, hindari asyuh, menjauhlah dari asyuh, janganlah kalian menjadi orang-orang yang memiliki sifat asyuh. Wasyuhu huwa syiddatul bukhli, syiddatul bukhl. Nanti juga disebutkan oleh asy-syarih mirip dengan ini atau sama. Wasyuhu huwa syiddatul bukhli fi umuril khairi 'ammah. Syiddatul bukhl fi umuril khairi 'ammah. الشح هو شدة البخل في أمور الخير عامة. Bakhil yang sangat dalam segala perkara baik, dalam segala perkara yang baik secara umum, seluruh dalam segala hal yang baik dia bakhil, baik itu untuk dirinya ataupun untuk orang lain, dalam urusan yang baik-baik dia bakhil, sangat bakhil, syiddatul bukhli. Ini asyuh. Disebutkan dalam hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asyuh wal iman la yajtami'ani fi qalbi 'abdin abada. Asyuh wal iman la yajtami'ani fi qalbi 'abdin abada. Sifat asyuh tadi, syiddatul bukhl fi umuril khairi amma, dengan al-iman, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin abada, tidak pernah atau tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang hamba selama-lamanya, abadan, tidak mungkin bisa berkumpul antara keimanan dan sifat asyuh, syiddatul bukhl fi umuril khairi. La yajtami'ani fi qalbi 'abdin abada, tidak mungkin berkumpul dua sifat tersebut, keimanan dan juga asyuh, dalam hati seorang hamba. Wa hadzal ma'na yadullu 'alaihi al-Qur'an, dan makna dalam hadis tersebut ditunjukkan oleh Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an, qala subhanahu wa ta'ala ashihhatan 'alal khair, ashihhatan 'alal khair, ulaika lam yu'minu. Makna tersebut yang disebutkan dalam hadis bahwasanya asyuh dan juga al-iman la yajtami'an, tidak mungkin berkumpul dalam hati seorang hamba. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman asyihhatan 'alal khair, ketika menyebutkan sifat-sifat al-munafiqin disebutkan di situ dalam tentang cerita tentang perang Ahzab. Ketika menyebutkan sifat-sifat al-munafiqin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asyihhatan 'alal khair, mereka bukhala, orang-orang yang bakhil dalam segala hal yang baik. Ulaika lam yu'minu, maka mereka tidak mungkin beriman. Mereka tidak beriman. Jadi dibedakan antara asyihhatan 'alal khair dan al-iman. Ulaika lam yu'minu, mereka yang memiliki sifat asyuh lam yu'minu. Berkata Al-Imam Mus'adi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, sengaja ana sebutkan di sini karena berkaitan dengan makna asyuh tadi. Berkaitan dengan makna asyuh, kita mengetahui tadi bahwasanya asyuh adalah syiddatul bukhli, bakhil yang sangat sangat pelit dalam urusan-urusan yang baik, segala hal yang baik. Fi kulli umuril khair ammah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala asyihhatan 'alal khair ay asyihhatan 'alal khair alladhi yuradu minhum asyihhatan 'alal khair alladhi yuradu minhum. Mereka orang-orang yang bakhil terhadap kebaikan, terhadap al-khair yang diinginkan dari mereka. Jadi ketika diinginkan kebaikan dari mereka, mereka sangat bakhil. Wa huwa syarru ma fil insan, wa huwa syarru ma fil insan. Dan sifat ini adalah sejelek-jelek sifat yang ada pada manusia. Syarru ma fil insan. Wa huwa syarr wa hadha syarru ma fil insan an yakuna shahihan bima umira bihi. An yakuna shahihan bima umira bihi. Dia pelit, bakhil dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Dia tidak mau melaksanakan perintah. Ketika diperintahkan dia tidak mau beramal, bakhil. Padahal itu kembalinya untuk mereka sendiri atau dalam hal yang kembalinya kepada orang lain. Fi kulli umuril khair. Beliau melanjutkan an yakuna syahihan bima umira bihi. Syahihan bimalihi an yunfiqahu fi wajhihi. Syahihan bimalihi an yunfiqahu fi wajhihi. Dia bakhil dengan hartanya, tidak mau menginfakkan dalam, tidak mau menginfakkannya pada tempatnya yang benar. Syahihan bimalihi an yunfiqahu fi wajhihi. Syahihan fi badanihi an yujahida a'da Allah. Syahihan fi badanihi an yujahida a'da Allah. Dia bakhil dengan badannya, dengan jasadnya, tidak mau berjihad memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada peperangan, dia bakhil, tidak mau membawa badannya dan berperang memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Au yad'u ila sabilillah. Au yad'u ila sabilillah. Dia bakhil juga dengan badannya, dia tidak mau mengajak orang-orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Au yad'u ila sabilillah. Syahihan bijahihi. Dia bakhil ketika dia memiliki kedudukan. Dia bakhil ketika dia memiliki kedudukan. Bijahihi. Tidak mau membantu orang lain dengan kedudukannya, dengan kemampuannya, dengan kekuasaannya, dan yang semisalnya. Syahihan bi'ilmihi. Syahihan bi'ilmihi. Dia bakhil, pelit dengan ilmunya. tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain, baik dalam urusan akhirat maupun dunia. Dia memiliki ilmu, mengetahui suatu perkara dalam urusan dunia, dia tidak mau memberikan faedah kepada orang lain, apalagi dalam urusan akhirat. Syahihan bi ilmihi wa nasihatihi wa ra'yihi. Wa nasihatihi wa ra'yihi. Bakhil dengan nasihatnya, dengan ide-idenya. Dia tidak mau memberikan ide kepada orang lain, tidak mau memberikan nasihat, bimbingan kepada orang lain, dan seterusnya. Ini sampai sini beliau Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan tentang asyihatan 'alal khair, yang mana ada pada orang-orang munafik, yang mana mereka tidak beriman. Maka la yajtami'an, tidak berkumpul antara asyuh dengan al-iman. Kita bisa lihat tadi ucapan Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau mencontohkan beberapa perkara. Bakhil dengan badannya, dengan hartanya, bakhil dengan ilmu, nasihat dan ide-idenya, bakhil dengan kemampuan ataupun kedudukan yang dia miliki, bakhil tidak mau melaksanakan perintah yang mana itu manfaatnya untuk diri sendiri, dan seterusnya. Ini asyuh, syiddatul bukhli fi umuril khair ammah. Iyyakum wasyuhha. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam khuturatahu wa aqibatahu. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari asyuh, iyyakum wasyuh, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akibat dari sifat asyuh. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam khuturatahu wa aqibatahu ala ahli. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahayanya sifat asyuh dan dampak buruknya bagi pelakunya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa innahu ahlaka man kana qablakum. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Ketika seorang memiliki atau bersifat dengan sifat asyuh, yaitu syiddatul bukhl, maka sifat tersebut akan membawanya kepada al-halak. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Yang mana di antara al-halak tersebut adalah safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum. Semuanya dengan sebab asyuh. Jadi dengan sifat asyuh, seseorang akan terbawa kepada kebinasaan, yang mana di antara kebinasaan tersebut adalah safaku dima'ahum, safkud dima' wa qata'u arhamahum, qati'atu ar-rahim. Akan ada pertumbahan darah, akan ada qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahmi, dan yang lainnya dari kezaliman-kezaliman. Al-zulm, safkud dima min al-zulm, qati'atul arham min al-zulm, dan juga akan membawa dia kepada kezaliman yang lainnya secara umum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelahnya wadh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Ini kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan adh-dhulmu dhulumatun, karena kebinasaan yang membawa kebinasaan yang menimpa orang tersebut merupakan kezaliman-kezaliman yang banyak, di antaranya adalah safkud dima dan qati'atur rahim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan adh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah ay ala sahibihi, wadh-dhulmu dhulumatun yaumal qiyamah ay ala sahibihi. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti, ay ala sahibihi, terhadap pelakunya. Jadi pelaku kezaliman dia akan menghadapi kegelapan-kegelapan di hari kiamat nanti. Walau kana alladhi zalamahu syai'an qalilan, walaupun kezaliman tersebut sedikit, tapi yang namanya adh-dhulm dhulumatun yaumal qiyamah. wa iyyakum wal fuhsh fa inna Allah la yuhibbul fahish al mutafahish. Kemudian terakhir Rasulullah SAW memperingatkan dari al fuhsh, dan ini juga telah lewat pada hadis yang sebelumnya. Kita telah mempelajari bahwasanya al fuhsh adalah al qabih fil aqwal wal af'al, perbuatan buruk maupun ucapan yang buruk. Sudah kita pelajari waktu itu. Fa inna Allah la yubghidu al fahish al badhi. Baik, barakallahu fikum. Baik, terakhir silatu hadal hadis alladhi ja'alahu al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala khatimatan li hadhihi at-tarjamah. Silatu hadal hadis alladhi ja'alahu al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala khatimatan li hadhihi at-tarjamah. Sekarang kita menyebutkan kaitannya hadis ini, kenapa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala menaruh hadis ini di akhir bab sebagai penutupan babur rizq. Silatu hadzal hadis alladhi ja'alahu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala khatimatan li hadhihi at-tarjamah anna man kana rafiqan في أموره من كان رفيقا في أموره لا تقع منه هذه الأشياء أن من كان رفيقا في أموره لا تقع منه هذه الأشياء. Bahwasanya seorang yang rafiq, yang memiliki sifat ar-rifq, membawa ar-rifq dalam segala semua urusannya, fa innahu la taqa'u minhu hadhihi al-ashya, dia tidak akan biiznillah subhanahu wa ta'ala tidak akan terjatuh dalam hal-hal yang seperti ini, dalam asyuh, dalam kezaliman-kezaliman yang sangat banyak. Li'anna ar-rifqa la yajlibu li sahibihi illa al-umur al-hasanah. Li'anna ar-rifqa la yajlibu li sahibihi illa al-umur al-hasanah. Kenapa seorang yang rafiq tidak terjatuh dalam urusan, dalam kezaliman-kezaliman yang seperti ini? Dikarenakan ar-rif la yajlibu li sahibihi illa al-umur al-hasanah wal-awaqib al-hamidah fi dunya wal-akhirah. Karena ar-rif tidak membawakan kepada pelakunya kecuali urusan-urusan yang baik, wal awaqib al hamidah fid dunya wal akhirah, dan juga akibat-akibat yang baik, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ini kenapa hadis ini disebutkan di akhir dan juga dalam bab ar-rifq. Baik, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan yang berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali tentang hadis ini, dan juga antum membaca hadis 8 dari awal ya. 8 hadis. Nabi bihadzal qadar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.